كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم تب علينا إنك أنت الغفور التواب إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت التواب الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما جهلنا اللهم انفعنا ما علمتنا اللهم ارزقنا علما نافعا طيبا مباركا فيه اللهم ارزقنا علما نافعا طيبا مباركا فيه اللهم علمنا التفسير اللهم فقهنا في الدين إنك أنت علام الغيوب إنك أنت سميع عليم اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Ini adalah kajian ke sekian belas ke 18 majlis ke 18 tafsir Al-Aysar. Kita insyaAllah akan membahas Al-Baqarah ayat ke-35 sampai ke-37. Masih berkaitan dengan kisah Adam. Masih ada kaitannya dengan kisah Adam. Kita akan melanjutkan insyaAllah ta'ala. Al-Baqarah ayat 35 sampai 37. Kita habiskan 3 ayat pada hari ini insyaAllah sampai 9:30 mudah-mudahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. Pertama. Dan kami katakan, wahai Adam, kami katakan kepada Adam. Waqulna ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Uskun yaitu bersakanlah, tinggallah. Di sini ada sakan. Nah, dalam kajian kali ini atau hari ini kita diwajibkan untuk menghafal sekitar 7 kosakata untuk tafsir Al-Isar. Dan alhamdulillah antum sudah hafal 2 hadis dan hadis pertama, dan nanti akan dites masing-masing dengan temannya setelah kajian Taudihul Ahkam. 7 kosakata untuk 3 ayat ini. Pertama, uskun ini harus dihafalkan, benar-benar dihafalkan. Artinya sakana yaskunu, artinya tinggal. Dan makna sakana yaskunu itu artinya bertempat tinggal, namun tinggalnya tersebut tidak lama, kelak akan pergi. Kelak akan pergi. Itu sakana yaskunu. Ya, kita punya manzil, kita punya maskan misalnya. Kalau misal di asrama atau di kampus, kita punya asrama atau dormitory. Nah, itu maskan namanya, bukan manzil. Ya. Dan pada hakikatnya kita tidak bermukim di sana sebenarnya. Tapi kemudian dalam hukum fikih disebut bermukim karena memang sudah diniatkan tinggal di situ untuk jangka waktu yang lama. Uskun di sini maskan. Ketika ada maskan itu menunjukkan orang yang tinggal di dalamnya itu tidak selamanya tinggal di dalamnya dan dia tidak memilikinya. Ya, itu maskan atau kita dengar sakan. Kalau di pesantren-pesantren ada sakan. Sakan itu apa? Asrama. Mereka tidak tinggal selamanya di situ. Kelak mereka akan pergi dari sana. Makanya disebut sakan. Ya. Jadi kalau misalnya antum ditanya, di mana rumah antum? Itu tidak dengan pertanyaan di mana sakan antum. Karena sakan itu bukan rumah aslinya, bukan. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Adam alaihi salam dan juga Hawa itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersakan di jannah. Tapi tidak untuk seterusnya. Ya, tidak untuk seterusnya. Isyaratnya dari mana? Dari kata uskun ini. Ya. Itu jadi sakana yaskunu. Bisa enggak coba akhwat diterangin aja lampunya, sepertinya kayaknya gelap gini. Bisa akhwat di situ ada kontak gitu banyak. Sakana yaskunu. Nah, itu juga bisa dimaknai selain tinggal sementara, bisa bermakna tenang. Kayak kita tahu ada sukun. Sukun itu ya mati, tenang, ya kan? Kemudian juga kita punya sakinah. Sakinah itu tenang. Ya. Nah, jadi ada tempat tinggal, maknanya bertempat tinggal, ada juga maknanya tenang. Bertempat tinggal dan maknanya tenang. Karena itulah ada yang namanya miskin. Kenapa disebut miskin? Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya disebut miskin karena kekurangan ketenangan. Nah, maksudnya kekurangan ketenangan seringnya bergerak, itu orang miskin. Kurang tenang. Jadi orang miskin itu orang kesian, orang kurang tenang. Itu miskin. Jadi sin, kaf dan nun itu kita kalau misalnya menguasai 3 materi, 3 huruf itu, kita bisa banyak menghafal beberapa kosakata. Itulah indahnya bahasa Arab, terutama jika antum belajar sorof, insyaAllah. Wa qulna ya Adam uskun. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, diamilah, diamilah oleh kalian, oleh kamu uskun anta. Anta di sini seharusnya udah uskun itu di dalamnya udah terkandung anta. Tetapi anta disebut lagi itu demi menguatkan. Demi menguatkan. Uskun anta. Seperti kalau anda bilang uskut anta, itu lebih kuat dibandingkan uskut. Ya, uskut anta, benar-benar straight to you, ke kamu langsung. Uskun anta atau uskut anta. Kemudian ditambah wa zaujuka. Nah, jadi anta ini kan sebagai fa'il sebenarnya. Wa zaujuka dan juga istrimu. Maka tidak dikatakan di sini uskuna enggak, tapi uskun anta wa zaujuka. Kalau antanya dihapus, uskun wa zaujuka itu tidak bisa dalam bahasa Arab. Ya, uskun anta wa zaujuka. Oke. Okay. diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Ini sesudah Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga. Karena ceritanya sebelumnya iblis diusir karena apa? Ya, ayat sebelumnya, ayat ke-34. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka diusirlah diusirlah iblis dari surga. Berarti sudah tidak ada di surga saat itu tuh. Iblis sudah tidak ada di surga. Sebagai hukuman Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Nah, sekarang yang ada di surga siapa? Malaikat, Adam, Hawa dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang tidak kita ketahui, wallahu alam. Jadi, momen ini ayat 35 sampai 37 itu terjadi ketika Adam sudah tidak ada di surga. Astagfirullah. Iblis sudah tidak ada di surga. Yang dimaksud arti asakan adalah tinggal dalam waktu yang lama tetapi tidak selamanya. Tetap di sini, tetaplah di sini. Oke. Okay. Bukan as-sukun an-nafsi. Ada as-sukun an-nafsi artinya ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Meskipun ketenangan jiwa merupakan bagian yang tak terpisah dari tinggal yang lama di surga. Jadi sebenarnya dua-duanya itu, uskun anta itu bisa mengandung dua makna, yaitu tetaplah tinggal di surga dan tetaplah tenang di surga. Dua-duanya mengandung. Karena sakinah dan sakan, sakan artinya bertempat tinggal atau tempat tinggal yang tidak selamanya. Kemudian sakinah artinya apa? Tenang. Ya, dua-dua maknanya bisa. Ya. Bagian yang tidak terpisah. Ketika seseorang tinggal di surga, maka ia mendapat dua hal, sakan dan juga sakinah. Udah pasti itu. Nah, kata as-sakan ini mengisyaratkan masa tinggal yang tidak untuk selamanya. Sebab biasanya orang yang tinggal di sebuah rumah, pasti suatu saat ia akan meninggalkannya. Tapi ketika antum ditanya, di mana sakan antum? Kalau antum tidak tinggal di sakan, ya antum bilang bait, bukan sakan. Ya. Jadi sakan itu tempat tinggal yang sebenarnya bukan milik antum. Adapun bait itu milik antum. Beda itu. Kalau misal sakan, antum tidak memilikinya. Dan antum tinggal di sana tidak selamanya. Adapun bait, ya memang di situlah antum tinggal dan itu milik antum. Itu bedanya. Baik, uskun anta wa zaujuka. 131 kata az-zauj dalam bahasa Arab bisa bermakna suami dan bisa juga istri sebagaimana yang sudah kita bicarakan. Karena masing-masing menjadi pasangan bagi lainnya. Jadi zauj itu asal maknanya adalah pasangan. Makanya di sini zauj antum wajib untuk menghafalkannya. Zauj, zaujah, zauj artinya pasangan, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Adapun zaujah itu khusus untuk perempuan. Sehingga ketika antum mengatakan zauji fil bait, itu artinya adalah istri saya fil bait. Kalau antum laki-laki, kalau misalnya antum perempuan, antum mengatakan zauji fil bait, bukan zaujati. Kalau misalnya antum perempuan, akhwat misalnya punya suami, maka jangan pernah mengatakan suami zauja, karena zauja itu untuk laki-laki, untuk perempuan khusus. Adapun zauj itu untuk laki-laki dan perempuan. Karena masing-masing menjadi pasangan bagi lainnya. Kalau misalnya untuk punya HP dua, HP-nya kembar, berpasang-pasang, maka ini secara bahasa juga dinamakan zauj dan tidak dinamakan zaujah. Karena tidak ada yang female dari HP. HP semuanya male, ya kan? Enggak female, enggak male sebenarnya, tapi dalam Arabik udah hukumnya itu. Zauj udah gitu, ya. Oke. Pasangan. Tetapi untuk istri biasa digunakan kata zaujah dengan akhiran ta. Baik. Uskun anta wa zaujukal jannah. Al jannah. Kita sudah tahu jannah. Apa arti jannah waktu itu? Jannah apa artinya? Ada yang masih ingat gak? Bustan. Bustan. Kenapa disebut jannah? Karena tertutup yang dasarnya itu terhalangi oleh yang ada di atas. Tercovery. Karena bustan itu menunjukkan banyaknya pepohonan dan rimbunnya pepohonan tersebut. Dan kerimbunan pemohonan tersebut menutupi apa yang ada di bawahnya. Sehingga dari darat, dari datarannya, dan juga dari orang-orangnya, dan juga dari misalnya hewan-hewannya, dan apapun yang di bawahnya itu tidak terlihat dari atas. Saking rimbunnya pepohonan. Uskun anta wa zaujukal jannah. Itu pertama. Itu perintah pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perintah ini bukan perintah taklifi. Ya, bukan. Bukan. Karena taklif itu ada di dunia aja, sedangkan ini di surga. Oke. Taklif ada di dunia saja, sedangkan ini di surga. Oke, wa kula minha rogoda. Wa kula, dan makanlah. Kula di sini apa artinya? Setiap. Hah? Salah. Kalau bilang setiap salah. Hah? Makan ini fi'il amr. Makanlah oleh kalian berdua dengan adanya alif lam. Ya, ketika udah ada alif lam itu mewakili anta wa zaujuka, dua orang. Wa kula. Kalau misalnya kita bilang akala, makan. Ya'kulu fi'il mudhari, makan. Tapi kalau misalnya fi'il amr, kul. Pakai kaf. Bukan kul, itu salah. Kul artinya berkata. Maka itu pentingnya kita tahu makharijul huruf, atau minimal kita bisa membacanya dengan benar, nutuknya benar, walaupun kita tidak bisa menjabarkannya. Tapi kita katakan kul, kul, beda dengan kul. Kul, ringan, kalau kaf itu ringan. Jadi jangan sampai salah. Kalau misalnya dalam Al-Quran kita salah seperti itu, nah ini bisa bisa maknanya berubah. Iya. Misalnya kul nahbitu minha jami'a. Qulna bitu, qulna. Kami katakan kepada qulna, ihbitu. Qulna di sini kami katakan yaitu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka semua. Nah, kalau misalnya kita baca qulna kaf, kami telah makan dan Allah Subhanahu wa taala tidak memakan. Gimana? Nah, itu menunjukkan bahwasanya mengucapkan Al-Qur'an dengan nutuk yang sahihah, dengan nutuk yang sahih, qiraah yang sahih, itu sebenarnya wajib. Sebenarnya wajib. Lebih wajib daripada antum mempelajari mad. Mudud, mad-madnya dihafal, kemudian berapa harokat, berapa ketukan, dan anwa' al-qiraah, hadar dan semacamnya. Itu yang itu justru nanti. Makanya kalau misalnya belajar ilmu qiraat, bukan qiraat sabah maksudnya, qiraah baca Al-Qur'an, itu dimulai dari makharijul huruf. Bukan dimulai dari ininya dulu. Teori-teori mudud dan macam-macamnya, bukan. Tapi makharijul huruf. Kenapa? Kalau misalnya antum sudah mempelajari mudud, pasti belajar tentang mad-mad wajib, mad jaiz dan seterusnya, dipelajari idgham, mutamatsilain, idgham bi gunna, idgham bila gunna dan seterusnya. Tapi ternyata nutuk antum itu tidak benar, itu seterusnya itu tidak benar. Itu bakal menyalahi benar-benar. Karena kalau misal antum salah matnya, itu masih bisa ditolerir sehingga menjadi, kalau misalnya dia menjadi lahan-lahan khafi. Kalau misalnya ternyata makharijul hurufnya parah, itu bisa menjadi lahan jali yang bisa antum sholat Al-Fatihah menggunakannya pun bisa batal antum sholatnya. Tapi kalau misalnya waladdallin, karena itu kan berapa harokat itu, cuman waladdalli, dua doang. Padahal harusnya berapa? 10 atau berapa? 6. Nah, itu kayak gitu enggak masalah, itu enggak membatalkan. Tapi kalau misalnya waladdallin, nah Melayu misalnya, Melayu kan, Ar-Rahmanir-Rahim, itu enggak boleh kayak gitu. Hah? Wait, sebentar. Ra di sini ada qiraat ra, wallahu alam. Tapi misalnya an'am, dia pakai an'am, bukan an'am, an'am, hamzah. Apa arti an'am? Gak ada artinya. Jadi dia seolah membaca Al-Quran tanpa makna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu gak benar itu kayak gitu. Yang seperti itu wajib baginya untuk belajar benar-benar sampai dia bisa. Kecuali kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala sudah menciptakan seperti itu, udah berusaha. Gak bisa. Apalagi kalau misalnya baru sadar ketika misalnya udah usia uzur, udah usia senja, udah gak bisa itu, udah susah. Udah menjadi tabiat 60 tahun belajar seperti itu, udah gak bisa lagi diubah. Maka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengampuninya insyaallah. Ya. Tapi yang muda-muda seperti kita-kita itu gak ada uzur sebenarnya, gak boleh. Gak ada uzur, beralasan mendok dan semacamnya, berasal dari Tegal, dari semacamnya, itu gak ada alasan itu. Harus belajar dulu sampai dia merasa gak mungkin untuk merubahnya, baru boleh. Bukan boleh sebenarnya, baru mendapatkan rukhsah mudah-mudahan. dan tidak layak jadi imam, tidak layak walaupun hafiz. Kenapa? Karena akan merusak banyak orang. Madaratnya lebih. Kenapa merusak banyak orang? Karena orang-orang akan mencontoh ini hafiz seperti ini. Bacanya seperti ini berarti kita enggak perlu seperti Misyair Rasid misalnya. Enggak harus juga, enggak. Seperti Sudais hafizahumullah dan seperti yang lainnya para qurra, enggak harus seperti itu. Tapi yang seperti ini aja coba, medok aja enggak apa-apa. Nah, itu makanya yang seperti itu enggak layak. Begitu juga jangankan qiraat Al-Qur'an, mengajar bahasa Arab kalau medok itu sebenarnya enggak layak kecuali darurat. Kecuali di kampungnya enggak ada lagi yang mengajar bahasa Arab, maruf. Tapi kalau misalnya dia masih medok dan memelihara kemedokannya, baik medok Sunda, medok Jawa, medok Sumatera, medok Dayak, medok Madura atau medok Bali, huruf ta dibaca tok semuanya tok tok tok gitu. Nah, itu semua yang seperti itu kalau melihara medoknya enggak boleh ngajar bahasa Arab. Apalagi Al-Qur'an. Kenapa? Karena dia akan merusak murid-muridnya. Akan rusak murid-muridnya. Gimana dia mau bisa mengajarkan murid-muridnya kalimat yang benar kalau dia sendiri tidak membenarkan kalimatnya sendiri? Nah, gimana? Misalnya Sunda misalnya. F menjadi Pak. Marpuah, Fatimah. Atau Betawi, Fatimah menjadi Fatimeh. Atau Zai, misalnya ada Mizan menjadi Mijon. Dan semacamnya. Nah, itu dia rusak, merusak bahasa Arab dan merusak Al-Quran juga karena misalnya ada Mizan. Wazan. Dan semacamnya. Jadi harus membenarkan dirinya dulu, nutuknya benar atau enggak ya. Bahasa Arab dan juga Al-Quran. Apalagi Al-Quran, kalamullah. Nah, bahasa Arab kalau ternyata belum bisa, maksudnya belum membetulkan dirinya sendiri, sebenarnya enggak layak. Kecuali darurat di kampung itu enggak ada yang mengajar bahasa Arab kecuali dia. Enggak ada yang bisa misalnya. Nah, ini enggak masalah. Insyaallah. Tapi kalau misalnya banyak choice, banyak pilihan, nah ini masalah. Apalagi yang masih muda pengajarnya, enggak boleh sebenarnya. Harus benerin dulu. Karena apa? Nanti murid-muridnya akan bertaklid padanya. Murid-muridnya akan bilang, ini guru saya enggak ketat kok dalam masalah ini, biarin aja. Beliau juga ngomong tak, semua dibuat tok dan ketukar-tukar enggak masalah. Kok antum yang bukan guru anda mempermasalahkan kan gitu intinya. Terus kemudian sampai berlanjut, sampai muridnya itu menjadi ustaz, seperti itu. Makanya sebagian ustaz bahkan yang sudah dakwah kemana-mana, baca pun enggak benar. Maksudnya makhorijnya enggak benar. Baca Arabik misalnya, masih medok Sunda misalnya, masih medok Jawa. Kalau misalnya medoknya setengah-setengah karena masih ada bekas sedikit Indonesianya, itu emang diberi uzur. Tapi kalau misalnya keterlaluan, nah ini berarti gak dididik sebelumnya, gak dididik benar-benar. Tetapi layak kita beri uzur karena zaman dahulu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kursusan di mana-mana, orang-orang udah buka internet, bisa download dan semacamnya. Kalau zaman dulu ya mungkin dulu belajarnya di pondok tradisional yang guru-gurunya semua ngapak semua, gak masalah. Jadi dimaafkan. Tapi kalau sekarang, baik anak pesantren ataupun antum ataupun kita semua, nah itu sebenarnya gak ada uzur. Harus benar-benar bisa. Nah, kita punya motor, sekarang punya mobil, dikit lagi punya pesawat dan semacamnya. Itu gak ada uzur. Waqula minha rogoda. Jangan sampai kita bilang waqula. Salah. Waqula artinya makanlah oleh kalian berdua rogod minha darinya. Dari jannah itu apa yang ada di dalam jannah? Rogodan. Rogodan itu artinya penak-penak gitu loh. Sakarape. Semaunya, enak, yang penting enak. Maka kalau misalnya di ini dalam bahasa Arab Indo ya, misalnya Ustaz Khalid misalnya, tahu siapa sih namanya Rifki? Antum tahu regut kan? Regut. Kalau misalnya barang regut, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu regut itu apa? Kesian atau miskin. Regut itu apa? Semacam sasarean, sare atau tidur-tiduran gitu. Ah, regut. Itu artinya apa? Ya enak-enakan gitu, selonjoran, penak-penakan gitu. Itu regut, bukan reget, reget kotor. Nah itu regut, ya. Ada juga rahat dalam bahasa, dari bahasa Arab itu. Rahat itu artinya rehat, enak. Istirahat dan enak-enakan. Nah, rogoda, ini tuh maknanya rogoda. Jadi makanlah itu dengan keenakan untukmu, gitu kan? Karena surga di sini tidak ada pembebanan. Tetapi tetap nanti ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan aturan tersebut hakim, bersifat berhikmah itu. Ya, itu pencetus yang kelak Adam alaihi salam akan diturunkan ke dunia. Rogoda haitsu syi'tuma. Sakarap kalian berdua, semau kalian berdua. Wala taqraba hadhihi syajarah. Nah, tetapi di sini setelah fi'il amr ada fi'il nahi. Nah, jangan dekat-dekat. Dekat itu cedak atau aduh. Jangan dekat-dekat. Tapi di sini ada masalah taqraba. Para ulama permasalahan taqraba di sini kenapa fi'il mudhari'nya pakai yaqrabu bukan pakai yaqrubu? Kalau misalnya artinya dekat. Dekat itu qoruba yaqrubu. Artinya wala taqruba. Tapi ada juga qoriba yaqrabu kata para ulama. Makanya di sini pakai yang qoriba yaqrabu. Artinya ia bisa artinya dekat atau jangan melakukan apapun dengan syajarah ini. Andai misalnya di sini mana dekat sebagaimana makna ini, alhamdulillah. Jangan kamu dekati pohon ini. Kalau misalnya kita dilarang untuk mendekati sesuatu, itu lebih-lebih dilarang untuk melakukan sesuatu pada sesuatu tersebut, ya kan? Nah, maka misalnya wala taqrabuz zina. Maka jangan dekati zina, itu menunjukkan wasilah menujunya pun diharamkan. Apalagi zinanya. Mendekatinya saja diharamkan. Ya. Mendekatinya saja diharamkan, apalagi zinanya. Ya. Dan orang yang berzina itu pasti pernah itu terjadi setelah melakukan step pendekatan terhadap zina itu. Dia telah melakukan haram-haram. Jadi zina itu salah satu puncak keharaman. Yang sebelumnya itu memastikan dirinya pernah melakukan fase-fase keharaman menujunya. Jadi enggak langsung orang tadi soleh tiba-tiba berzina begitu saja. Makanya ada cerita alim atau abid kemudian berzina setelah dititipkan anak perempuan padanya. Itu kan step-step-step dihembuskan terus. Maka kalau misalnya ada seseorang berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya dengan hubungan yang tertentu, itu setan menghembuskan. Dan ini sesuatu yang memang tabii dalam kauniyah, sunan kauniyah ini. Nah, kalau misalnya dia sadar itu mudah-mudahan bertaubat. Cepat-cepat sebelum terjadi hal-hal yang wallahu alam seperti apa, kita tidak yang mengharapkannya. Harus cepat-cepat segera. Walaupun pelan-pelan, walaupun maksudnya masih dalam tahap biasa. Tapi kita enggak tahu apa yang terjadi sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, dan semacamnya. Harus segera dihentikan. Kalau misalnya memang tidak bisa berhenti, nikahi langsung. Ya, kalau misalnya enggak bisa. Nah, berhenti enggak bisa apalagi menikahinya, lebih enggak bisa lagi. Ya. Ya jadi pendekatan, jangan mendekati syajarah itu peraturan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang apa yang Allah atur. Jadi ini peraturan ini enggak usah kita cari mengapa, mengapa. Ya pasti ada hikmahnya dan hikmahnya ketahuan setelahnya, yaitu Adam alaihi salam Allah takdirkan memakannya kemudian turun ke bumi dan semacamnya sampai sekarang kita masih di sini. Itu juga ada salah satu akibat dari memaka, apa Adam alaihi nabi apa Nabi Adam alaihi salam. Kita masih di sini. Itu semua berhikmah sampai sekarang kita lahir dan sampai sekarang kita hidup dan seterusnya. Itu semua ada hikmahnya yang tidak bisa kita hitung. Ya, tidak bisa kita hitung. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Sekarang apa yang dimaksud dengan pohon ini? Pohon apa ini? Nah, di sini dengan alif lam asyajarah dan itu menunjukkan dia menunjukkan khusus sebenarnya, bukan menunjukkan jenis. Menunjukkan khusus dengan adanya apa isyarat hadhihi. Berarti khusus nih, ini pohon. Jadi bukan keumuman ke seluruh pohon enggak, tapi hadhihi syajarah. Pohon ini. Pohon ini maksudnya apa jenis pohonnya? Nah, di antara para sahabat dan salaf mereka mentakwil pohon ini pohon apa? bahkan di antaranya memegang khabar Israiliyat. Sebenarnya enggak masalah kalau misalnya bertanya ke, maksudnya mengambil khabar Israiliyat, tapi masalahnya kalau misalnya kita yakini tanpa adanya dalil Al-Qur'an sunnah langsung untuk hal-hal semacam ini. Karena kita enggak tahu syajarah yang dimaksud syajarah apa. Syajarah zakum enggak mungkin, itu buat neraka. Ya. Syajaratul khuld itu nama dari iblis. Bukan nama syajarahnya itu. Khuld itu artinya keabadian. Itu tipuan dari iblis, khuld. Immortality gitu kan? Keabadian. Hadhihi syajarah. Jadi yang lebih selamat adalah kita tidak menentukan apa syajarah ini. Kalau misalnya riwayat Ibnu Abbas dan lain-lain, mereka berkata bahwasanya syajarah yang dimaksud adalah nakhl, pohon kurma. Tetapi diriwayatkan oleh At-Tabari, tetapi dengan sanad yang dhaif kata para ulama. Jadi intinya hadhihi syajarah, apapun itu syajarahnya tersebut dan dengan buahnya, tidak usah kita direpotkan darinya. Kalaupun misalnya benar ada syajarah takwilnya, ada syajarah khuld, ada syajarah tin, ada takwilan dari para salaf dan seterusnya. Andai misalnya itu benar takwilan tersebut, apakah di balik itu ada hukum tertentu sehingga misalnya kita syajaratun nakhl ini dulu yang dimakan oleh Nabi Adam sehingga kita tidak layak memakannya? Enggak. Enggak ada hukum berkaitan dengan ini, hukum dunia fiqhi enggak ada yang berkaitan dengan ini. Kalau misalnya syajaratun tin, sebagian salaf berkata syajarat ini maksudnya syajarat tin misalnya, buah apa pohon tin. Itu enggak ada hukum terkait dengannya, enggak ada khasiat terkait dengannya yang dimaksud. Ya, misalnya seperti itu. Yaitu yang berkaitan dengan hukum fikihnya enggak ada. Syajarah tin kalau misalnya dimakan berpahala karena apa? Karena Nabi Adam telah memakannya. Loh, justru sebaliknya. Kalau antum makan harusnya antum turun ke bumi ketujuh. Enggak ada, jadi enggak ada hukum sama sekali. Hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin, sehingga kalau misalnya ini fa ta'lil menyebabkan ya, yang mana kalau misalnya engkau atau kalian berdua melakukan ini, yaitu memakan syajarah ini atau memakan buah dari syajarah atau bagian dari syajarah ini, maka kalian berdua akan tergolong dari orang-orang yang zalim. Kenapa disebut zalim? Karena melanggar. Karena pelanggaran itu adalah kezaliman. Apa arti zulm? Zulm itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka ketika antum memakan bagian dari pohon ini, itu bukan hak antum, gitu. Itu bukan hak antum. Jadi antum telah melakukan sesuatu yang tidak layak antum lakukan. Itu ibarat meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, sehingga dijuluki zalim kalau misalnya antum melakukannya. Jadi di sini ada freedom yang Allah Subhanahu wa taala berikan, wa kula minha haitsu syi'tum raghada. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tum. Terserah. Tapi wala taqrab hadhihi syajarah. Kenapa? Kalau misalnya kamu begini, takuna min zalimin. Jangan dekati syajarah ini. Baik. Tapi kemudian kisah berikutnya. Fa azallahuma syaitan. Asyaitan yang dimaksud di sini iblis. So, di sini asyaitan yang maksud iblis. Baik itu iblis sendirian atau bersama rekan-rekan yang sepemikiran dengannya. Fa'azallahuma syaitan. Apa? Lalu azalla yuzilu artinya menggelincirkan. Ada juga azalla yuzilu artinya menjatuhkan. Ini menggelincirkan. Syaitan pun menggelincirkan keduanya anha, dari surga itu. Di sini lihat yang menggelincirkan itu syaitan, dinisbatkan kepada syaitan keburukan itu. Fa zallahuma syaitanu anha, dari surga itu. Jadi konklusinya apa? Syaitan menggelincirkan mereka berdua, membuat mereka terpeleset, terjatuh kemudian ke bumi. Fa akhrajahuma mimma kana fi, dan dikeluarkan dari keadaan semula. Sini akhraja di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan keduanya. Jadi azalla di sini fa'ilnya, fa'ilnya siapa? Syaitan. Akhraja yang mengeluarkan, Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa juga syaitan di sini kembali kepada fa'il, as-syaitan bisa. Bagaimanapun yang terpenting, makanya diterjemahkan yang terpenting adalah mereka berdua dikeluarkan. Dikeluarkan. Dari keadaan minma berarti minma. Dari apa yang kana fih mereka berdua fihi di dalamnya. Maksudnya keadaan mereka berdua. Mereka berdua dikeluarkan dari keadaan mereka. Yang tadinya udah rogodan enak-enakan di surga, kemudian dikeluarkan dari surga. Wa qulna, dan kami katakan Allah Subhanahu wa taala katakan, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ihbitu, hubut itu artinya turun. Landing, turun. Turunlah kalian berdua, bukan. Turunlah kalian. Ihbitu, lihat, ihbitu di sini wa jama'ah. Menunjukkan siapa aja? Adam, Idris, Nuh, Hud, Sol, siapa? Adam, Hawa, dan Iblis. Ketiga, jama'. Sebagian ulama menjadikan ini dalil bahwasanya minimal jama' itu tiga dalam Arabik. Ada yang mengatakan minimal jama' itu dua. Itu pelajaran usul fikih sebenarnya. Jadi ihbitu ini tiga. Tapi sebagian ulama mengatakan ihbitu ini hanya Adam dan Hawa. Ada dua pendapat. Ihbitu di sini siapa ihbitu? Wau ini, wawul jamaah. Satu pendapat mengatakan Adam, Hawa, dan juga Iblis. Kalau misalnya gitu dengan count atau hitungan ini, pas tiga jama' ihbitu. Kalau misalnya dua kan ihbito, harusnya dalam sorofnya ihbito, tapi ini ihbitu. Berarti menunjukkan lebih dari dua. Makanya para ulama mengatakan ihbitu di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan turun siapa? Adam, Hawa, dan Iblis. Ya, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasanya ihbitu di sini adalah Adam dan Hawa saja. Kok bisa? Bukankah ihbitu itu wawul jamaah? Dan ketika Adam dan Hawa saja, dua orang doang. Enggak sampai jamaah. Itu ada dua celah yang bisa kita jadikan. Misalnya kita mengambil pendapat ini. Kita bilang ihbitu di sini adalah adalah Adam dan Hawa saja, bukan tanpa Iblis. Itu kita bisa dapat sekitar tiga alasan. Kenapa? Alasan pertama, bahwasanya taib wawul jamaah itu jamaah. Benar. Di sini wawul jamaah. Syif, ketika jamaah itu apa? Jamaah itu pengumpulan. Dan pengumpulan itu pasti terjadi lebih dari satu. Sehingga minimal berapa? Dua. Iya gak? Iya. Ketika misalnya satu dengan satu digabungkan namanya dijamak, bukan? Jamak. Maka bisa kita bilang ihbitu untuk Adam dan Hawa dua saja. Itu pertama. Kedua, bahwasanya Adam alaihi salam itu adalah bapaknya manusia. Hawa alaihi salam adalah ibunya manusia. Dan mereka semua adalah usul dari semua manusia. Maka mereka mewakili semua manusia. Sehingga ihbitu ini untuk seluruh manusia, tapi diwakili oleh Adam dan juga Hawa alaihi wassalam. Sehingga apa? Ya udah, ihbitu. Ihbitu disini untuk seluruh manusia. Dan kenyataannya seluruh manusia sekarang ada di bumi, bukan di jannah. Ya kan? Itu dua. Ketiga. Yang menguatkannya adalah bahwasanya Iblis itu sudah diturunkan terlebih dahulu, sehingga gak perlu disuruh turun lagi. Ya kan? Yang mana yang lebih kuat? Dua-duanya kuat sebenarnya. Wallahu'alam wal'ilmu indallah. Tapi kalau misalnya mau yang zahir ihbitu, boleh antum pilih yang tiga. Ya, maksudnya yang Adam, Hawa, dan juga Iblis, gak masalah. Yang manapun. Yang penting ini menuturkan mana yang maksudnya mana pendapat-pendapatnya kita tuturkan. Jadi ketika membaca wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, itu baca pelan-pelan. Wa qulna bitu li. Itu ingat langsung, ingat khilafiyah masalah ini. Dengan alasan-alasannya. Enggak jadi baca, akhirnya mikir berkhayal akhirnya. Murajaah. Nah, itu tadabur namanya. Itu pahalanya besar itu. Wa qulna bitu. ba'dukum li ba'din adu, sebagian dari kalian untuk sebagiannya adalah musuh. 133. Kalimat ba'dukum li ba'din anu ini bisa sebagai hal atau keterangan keadaan dari dhamir yang ada dalam kalimat ihbitu. Coba kalau misalnya kita bilang ihbitu di sini, dhamir maksudnya dalam wawul jamaahnya adalah Adam, Hawa dan juga Iblis. Kemudian ada hal keadaannya nanti gimana di dunia nanti keadaannya? Ba'dhum li ba'din adu. Mereka ini ya ba'dhum di sini maksudnya mereka yaitu Adam, manusia dan syaitan itu sebagian dari sebagian lain itu musuhan. Cocok. Kalau misalnya itu menafsirkan ihbitu ini hanya pada Adam dan Hawa sehingga manusia terwakili, berarti sebagian manusia dengan sebagiannya adu. Paham enggak teman-teman sini? Perbedaan penafsiran terhadap wawul jamaah itu memberi asar dan bekas pada setelahnya. Iya enggak? Memberi bekas itu. Makanya hati-hati. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan bisa juga jumlah istinaf ya, udah kita nanti. Mas. Ah. Nah itu ada pembahasan. Itu yang mau anak dari tadi anda mau ngeluarin itu tapi nggak jadi-jadi. Ntar itu nanti kita tunggu happy endingnya. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan bagi kalian fil ard, buat kalian ini fil ard mustaqar, di bumi, di atas bumi ini. Mustaqar, kediaman. Ya. Istiqrar itu tetap bermukim. Wa mata, tidak hanya kediaman tetapi wa mata'un ilahin. Dan juga kesenangan. Mata itu diantaranya udara, oksigen, kemudian tumbuhan, buah-buahan dan sebagainya. Mata itu untuk segala kenikmatan yang kita punya, itu mata. Ya. Wa mata'un ilahin. Sampai suatu waktu nanti. Hin suatu waktu yang ditentukan. Hin di sini isim. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu pun dibuatkan untuknya di bumi itu tempat dan juga kenikmatan. Sehingga misalnya ada jin yang mengklaim bahwasanya itu miliknya tanahnya kemudian tidak boleh ditinggali oleh manusia itu dengan dalil ini. Kita bantah. Iya. Dengan dalil ini kalau mereka tahu. Iya, kalau misalnya kesurupan kemudian atau misalnya baru bikin bangunan di situ, nah setelah sebelumnya ada pohon besar gitu kan, kemudian terganggu mereka, jin-jinnya kebetulan jin-jin kera misalnya, atau semacamnya terserah mau apa, nah kemudian diganggu penghuni bangunan itu, kemudian habis itu pada kesurupan, pada bilang hujah mereka, ini dulu tempat tinggal kita balik dengan hujah surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Faqulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ilahin. Jangankan paham jinnya. Kepanasan. Bukan paham. Kepanasan jinnya. Apa sih ini? Gitu kan? Sebelum kita terjemahin udah kepanasan. Kita bantah dengan dalil ini. Ya lebih baik abis itu tunjukkan bahwasanya inilah ayat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhannya, Rabbnya. Sehingga mudah-mudahan masuk Islam. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Ya, kita sekarang mempermasalahkan masalah itu. Kenapa di surga kok masih bisa? Gitu kan? Nah, itu enggak masalah. Itu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap jin. Bisa kan? Bisa. Antum misalnya sekarang salat berjamaah. Bukankah setan itu apa? Takut kalau misalnya ada salat berjamaah dan semacamnya. Tapi di antara jemaah itu ada yang pikirannya kemana-mana, ya kan? Nah sekarang bagaimana bisa setan? Kok bisa kayak gitu? Apakah setan lagi mendekam di sini atau gimana? Loh, kita nggak tahu bagaimana caranya, ya enggak? Misalnya masjid ini, alhamdulillah misalnya, nggak maksudnya kita lagi majelis dinaungi malaikat. Tapi misalnya ada di antara antum misalnya sedang memikirkan kekasihnya misalnya. Kekasih gelapnya atau apanya sedang dipikirkan dan semacamnya. Kekasih gelapnya maksudnya akhwat berhijab. Karena gelap, rata-rata mereka gelap, alhamdulillah. Nah, sedang memikirkan itu dan semacamnya, itu kan kontrol setan itu. Nah, sekarang bagaimana kok di dalam majelis yang dinaungi rahmat ini, alhamdulillah, kemudian malaikat berkumpul, alhamdulillah, dan juga jin-jin muslim berkumpul, kok bisa setan yang dari jarak jauh misalnya, kok bisa seperti itu? Ya enggak? Nah, itu tidak bisa masuk ke nalar kita. Dan itu kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Dan itu kenikmatan bukan aslinya. Itu adalah kenikmatan. Itu adalah rezeki untuk mereka. Tetapi digunakan untuk hal yang buruk. Makanya mereka mendapatkan dosa dan juga dosa kufur nikmatnya. Nah, itu tugas. Itu adalah apa? Bukan. Itu adalah tabiat iblis kemudian. Syuf iblis walaupun tidak di surga tetapi bisa mengganggu mereka di surga. Bisa mengganggu Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam di surga. Itu di surga, apalagi di masjid. Cuman di masjid, di bumi ini ya. Bisa aja di bumi di sini, ya, kemudian jin atau pasukannya iblis datang kemudian mengganggu dari luar misalnya dengan magicnya atau gimana, diketok magicnya, ketok magic dan semacamnya. Udah yang lain pada uring-uringan dan semacamnya. Nah, itu ada orang dulu pernah dengar bahwa saya jin atau setan itu nggak bisa masuk masjid, ternyata bisa. Maksudnya dulu sering dengar nggak mungkin setan masuk masjid. Kalau misalnya takut langsung masjid, nggak bakal setan bisa masuk. Bisa ternyata, nggak masalah juga, bisa. Apalagi masjid biasa. Apalagi masjid yang di dalamnya banyak kebid'ahan dan kesyirikan. Wah, itu setan tok itu isinya itu. Ya, bisa aja. Masjid baik masjid pribadi atau masjid umum atau masjid dan semacamnya. Setan dari jenis jin, bukan jin muslim, tapi setan dari jenis jin, baik setan itu muslim, fasik atau semacam atau kafir. Bisa. Mbak Kunti misalnya, bisa. Dan itu terjadi. Dan yang lain-lain, pocong misalnya. Yang dulu seminggu sebelumnya mayatnya itu baru disolatin di sini, kemudian tiba-tiba apa pocong ada di situ di seminggu kemudian di dalam masjid. Mungkin enggak? Mungkin. Itu untuk apa? Itu untuk mentalwis. Untuk menggoda, untuk menipu dan semacamnya. Itu kerjaannya seperti itu. Ya. Makanya ketika kalau misalnya mau memberi tazkirah, peringatan dan juga nasihat pada jin-jin semacam itu, ingatkan kezaliman-kezaliman mereka. Suruh mereka berpikir. Selama ini tuh ngapain gitu kan? Kok sekonyol ini mereka hidup gitu kan? Sehingga sampai mereka sadar, kemudian ingatkan akhirat, ingatkan kubur, ingatkan semua dan seluruhnya. Itu bisa, jin itu bisa nangis. Banyak jin sudah nangis diingatkan seperti itu, nangis kemudian. Berkali-kali seperti itu. Bisa seperti itu, bisa seperti manusia bahkan. Seperti manusia punya perasaan, punya ingatan, punya memori. Cuma bedanya manusia mungkin bisa catat buku harian, kalau kita, kalau misalnya mereka enggak ada catatan buku harian. Diary hari ini kejahatannya telah dilakukan ini apa enggak? Tapi mereka ingat, mereka tahu kejahatan mereka. Dan mereka juga bisa bertaubat. Jika Allah memberi kehendak, atau jika Allah berkehendak agar mereka bertaubat. Baik, wa mata'un. Mas. Yang tadi Pak Adalah menceritakan ada hubungannya sama rukunan itu, yang penafsiran yang turun ke dunia itu ada dan Hawa aja atau dengan iblis ke situ barangkali. Mengejar. Enggak di sini setannya itu sudah di enggak ada dengar di surga lagi. Tapi bisa masuk. Wallahu alam masalah itu wallahu alam. Apakah iblis itu secara zat masuk begitu saja? Artinya naik lagi gitu. Iya, naik lagi apakah emang langsung ke surga dalamnya atau tapi yang terpenting iblis tidak di surga tinggalnya. Tapi yang lebih zahir bahwasannya iblis wallahu alam dengan cara bagaimana yang Allah kehendaki itu di luar surga dengan hal seperti itu. Kalau misalnya di dalam surga wallahu alam apakah ada hadis tertentu yang menyatakan bahwasanya ketika iblis ini berusaha untuk menggoda Adam itu ada di dalam surga secara zat nafsnya atau tidak ada, itu perlu dalil lagi. Kalau misalnya ada dalilnya kita harus terima. Dalil yang sahih maksudnya. Tapi ini tidak menunjukkan bahwasanya setan itu ada di dalam surga. Dan memang ini sudah diusir. Setelah apa? Setelah tidak mau bersujud. Udah dikutuk kafirin. Karena apa? Surga itu bukan tempat untuk orang-orang yang kafir. Syuf, ini kemudian Adam alaihissalam dan Hawa yang disifati zalim dengan memakan dari pohon tersebut, itu seperti zolim saja, bukan kafir. Itu diturunkan dari surga. Ya enggak? Dan enggak kembali ke surga, belum. Maksudnya ketika itu, enggak. Langsung diturunkan ke dunia. Apalagi iblis yang kafir. Nah sekarang bagaimana caranya iblis menggoda, wallahu a'lam. Kita butuh dalil lagi. Ah. Belum, ini belum. Yang memberi izin anzirni ila yaumi yub'atsun itu belum. Belum, itu nanti ketika Adam sudah memakannya. Ketika Adam sudah memakannya. Ya, jadi ketika sudah di dunia itu iblis baru mulai merancang-merancang, kan? Kemudian setelah terjadi seperti ini dan Adam alaihi salam kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah mulai dari situ iblis meminta mandat dari Allah. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Kamu diabadikan sampai akhir, terus. Sampai sekarang iblis masih ada. Dan mungkin aja iblis datang dengan dirinya langsung ke Masjid Nurul Islam, datang dong dong dong terus dan semacamnya, ada Ultraman habis itu. Enggak. Ya enggak tahu kita bagaimana. Kita enggak bisa melihat penampakannya dan lebih baik enggak usah meminta untuk melihatnya. Enggak seru juga kalau melihatnya pingsan mungkin, saking buruknya mungkin. Kita enggak tahu gimana. Enggak tahu kaifiahnya bagaimana tepatnya, wallahu a'lam. Adapun tentang Israiliyat, itu mungkin benar mungkin tidak. Tentang menceritakan iblis bagaimana. Makanya ada khilafiyah di antara para sahabat sendiri, ada khilafiyah dalam masalah iblis itu malaikat atau murni pure jin. Atau gini pertanyaannya. Apakah jin itu dari malaikat, gitu pertanyaannya. Nah, itu ada khilafnya di antara para salaf, sahabat tabi'in. Ini khilafnya masalah akidah bukan? Akidah kan? Jadi kalau misalnya itu mendengar khilafnya masalah usuluddin, maksudnya akidah, berarti langsung dikafirkan, itu enggak mutlak. Ada beberapa hal akidah yang cabang itu tidak langsung dikufurkan begitu saja. Bahkan para salaf pun mereka berikhtilaf dengannya. Bahkan di antara mereka ada yang memegang mungkin dari Israiliyat. Nah, seperti masalah jin. Jin itu dari nar. Kalau mereka dari nur. Ada kesamaan antara keduanya yaitu dou, yaitu bercahaya. Nah, mungkin mereka satu unsur. Di itu sebagian salaf mengatakan seperti itu. Tapi yang lebih kuat wallahu alam adalah berbeda mereka. Mereka adalah berbeda dari segi penciptaannya dan juga taklifnya. Karena jin itu mukallaf. Malaikat tidak. Malaikat para ahli beribadah dan tidak dikasih hawa nafsu. Berbeda dengan jin dan manusia. Taib. Jadi tadi mata harus antum hafalkan, itu mata artinya kenikmatan, keindahan. Oke, kemudian fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Kemudian Adam talaqqa menerima dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala beberapa kalimat. Yang dimaksud dari kalimat ini adalah kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maksudnya diilhamkan pada Adam alaihi salam untuk berkata seperti itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa ini walaupun manzilnya khusus atau tentang kasus khusus, sebab khusus, tetapi ini untuk keumuman kita semua. Kalau misal berdoa, layak untuk beriktiraf. Rabbana zalamna anfusana, itu iktiraf. Wa illam taghfir lana tarhamna lakunanna minal khasirin. Itu adalah iktiraf, doa yang ma'thur seperti ini jauh lebih layak dibandingkan antum berkata di munajat antum ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Itu enggak layak itu. Itu perkataan Abu Nawas. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak layak pula aku ke neraka, tak sanggup pula aku ke nerakamu. Itu justru aneh itu jadinya. Jadi lebih baik gini, kalau misal mau i'tiraf, itu kan i'tiraf namanya, doa i'tiraf katanya, yang ilahi lastulil firdaus itu, doa i'tiraf. Artinya apa? Pengakuan tentang dosa-dosa. Itu ganti yang itu, ganti dengan Rabbana zolamna anfusana. Kita mengaku bahwasanya kita menzolimi diri kita. Menzolimi sini maksudnya adalah kita berbuat salah dan menaruh sesuatu tidak pada tempatnya. Itu segala jenis maksiat. zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nah, sekarang jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, kami akan menjadi khasir. Ini tidak, kalimat ini tidak menunjukkan kita tidak mau diampuni, enggak. Justru kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang memegang kuasa dalam masalah pengampunan dan masalah perahmatan, memberi rahmat. Fataba alaih, taba alaih. Fatalaqa adamu. Cuk, di sini talaqa fi'il. Adamu di sini sebagai fa'il, marfu'. Kemudian fataba alaih. Fa, kemudian maka taba alaih. Taba ini fi'il madhi, membutuhkan fa'il. Fa'ilnya siapa? Allah Subhanahu wa taala atau Adam alaihi salam atau iblis? Yang mana? Adam alaihi salam? Bukan. Yang benar taba ini taballahu alaihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu fa'ilnya untuk taba di sini. Ya. Jadi jangan sampai taba Adamu alaihi, enggak. Ketika antum di sini tahu bahwasanya di antara nama Allah itu At-Tawwab, ya kan? Innahu huwa at-tawwabur rahim. At-Tawwab itu nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia apakah disifati juga dengan Tawwab? Disifati juga dengan Tawwab enggak? Dia seperti doa kita. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan kita diharuskan juga menjadi tawwab. Ya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ini manusia disifati dengan tawwab juga. Nah, berarti tawwab ada sifat Allah Subhanahu wa taala, juga tawwab ada sifat manusia. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala sebagai fa'il, maka taba'ala. Tapi kalau misalnya manusia taba'ila. Ya. Kalau taba'ila itu manusia. Taba'ila Allah misalnya. Tubtu ila Allah, atau menyuruh orang lain tub ila Allah. Bertaubatlah kamu kepada Allah, artinya adalah rujuklah, kembalilah kamu kepada Allah. Itu artinya kalau taba'ila, kalau dinisbatkan kepada manusia sebagai pelaku taubatnya. Ya, tapi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah bertaubat? Ya, Allah bertaubat dengan makna apa? Menerima taubatnya orang yang bertaubat. Taba'ala itu artinya taba'ala. Dan taba asal maknanya adalah rujuk, kembali. Ya, maknanya asalnya adalah itu. Jadi tawwab. Kita punya Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifatnya atau asma-Nya tawwab. Ini wajib difahami ini. Ini kosakata yang wajib dihafal dan difahami. Tawwab. Dan tawwab itu adalah sighah mubalaghah yang menunjukkan hiperbola, yang menunjukkan seringnya, banyaknya. Ya. Jadi orang-orang yang tawwab itu menunjukkan orang yang sering bertaubat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah." Demi Allah bahwasanya saya beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Dan dalam riwayat lain yang sahih juga 100 marrah. Dan itu bukan hasr, bukan pembatasan, melainkan ini percontohan dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah yang ma'sum dan diampuni dosanya min qabl wa min ba'd itu beristighfar dan bertaubat, apalagi kita harus lebih-lebih lagi. Ya. Innahu huwa tawwabur rahim. Ar-Rahim, sifat Rahim, yang merahmati. Di sini lihat Ar-Rahim. Kita sudah pernah membahas dalam surat Al-Fatihah Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, salah satu perbedaannya adalah Ar-Rahman itu mencakup seluruh makhluk hidup. Ar-Rahim itu khusus untuk kaum mukminin. Baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ar-Rahim. Nah, di sini lihat Ar-Rahim, kenapa enggak At-Tawwabur Rahman? Karena orang yang bertaubat itulah yang orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini memotivasi bahwasanya bertaubatlah kalian. Ya. La ta'asu min rahmat. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Bahwasanya orang bertaubat itu pasti Allah accept, Allah terima. At-Tawwab Ar-Rahim. Itu di sini At-Tawwab disandingkan dengan Ar-Rahim itu untuk memotivasi orang-orang yang berdosa, kita semua. Untuk memotivasi untuk bertaubat Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala rahim, maha memberi rahmat, pasti akan diterima jika kita menunaikan syarat-syarat taubatnya. Ya, ya begitu. Disandingkan. Dan di sini ibrahnya adalah Adam alaihissalam berbuat kesalahan yang sudah diperingatkan tentangnya, jangan melakukan itu, tapi dilakukan karena siapa yang menggodanya? Iblis. Nah, kemudian Allah hukum dan Allah berikan bekal untuknya, apa? Kalimat untuk bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu menunjukkan kita juga mencontoh dari itu. Kalau misalnya kita melakukan suatu kesalahan yang fatal atau yang kecil, maka istighfar dan bertaubat kepada Allah, karena innahu huwat tawwabur rahim. Ar-Rahim juga layak untuk kita fahami maknanya, Ar-Rahim. Yes. Kalimat dari Allah-nya ada penjelasan, kalimat apa yang disampaikan? Itu. Di halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Kalimatin, ya kan? Coba lihat kalimatin yang dimaksud, beberapa kalimat di sini adalah ungkapan doa yang berbunyi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Coba di sini Rabbana zalamna anfusana. Ini zalamna dinisbatkan kepada siapa? Zulm. Kepada kita, pada ya manusia, ya. Kemudian wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ada dua fi'il, apa aja fi'il itu? Ah, fi'il wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ghufran dan rahmah. Ah? Wa illam taghfir ghuf. Kemudian wa tarhamna. Ah. Berarti dua. Dan dua-duanya sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya kan? Dan seringkali Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan innahu huwal ghafurur rahim. Ya, itu menunjukkan ghafur, maha pengampun. Itu pasti itu untuk memotivasi orang-orang. Ghafur rahim. Kenapa? Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki padanya, rahmat. Makanya ada sebuah hadis dhaif, man taraka syai'an lillahi awadahullahu ahsana minhu, semacam itu dengan lafalnya. Hadis dhaif tapi benar maknanya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganti yang lebih baik darinya, yang enggak dia sangka-sangka. Itu juga semakna dengan wa may yattaqillaha. Nah. Hah? Gimana? Di surah At-Talaq. Ya ja'alhu makhraja, jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya kan? Nah, itu maknanya sama itu. Maka ketika seseorang bertaubat, tawabur rahim disandingkan kan? Kemudian ghafurur rahim disandingkan. Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat hamba, meskipun dosanya sebesar apapun. Ya kan? Dosanya sebesar apapun. Nah, juga setelah itu berarti tawab, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat, maka berarti Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni. Dan ketika kita melihat ada seorang raja, misalnya ada seorang raja yang dia itu mudah memaafkan orang yang berbuat salah, maka pasti raja itu dia orang yang rahim, yang suka memberi, dermawan, suka mengasihi. Nah, lebih-lebih Allah. Ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala maha memaafkan, maha mengampuni, maka sudah pasti Allah subhanahu wa ta'ala maha merahmati. Dan itu yang sudah Allah isyarakan di banyak sekali ayat. Ya enggak? Kalau misalnya di surat An-Nasr gimana? Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi taubat itu berkaitan sekali dengan istighfar. Makanya tadi kata Rasulullah SAW, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi akthar min sab'ina marrah fi yaumin. Istighfar, taubat, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah. Karena istighfar meminta pengampunan. Nah, sekarang istighfar alif sa sin ta gha fa ra, meminta ghufran, pengampunan. Ghufran di sini, isti di sini, atau meminta di sini disebutkan pada siapa? Yang meminta siapa? Kita. Tapi kufron dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ghafur. Kemudian wa atubu ilaih. Kita tawab, Allah tawab. Ghufran, ghafur, Allah Subhanahu wa taala ghafur atau ghafar, Allah Subhanahu wa taala tawab. Dan hasilnya kemudian setelah Allah mengampuni dan juga menerima taubat, rahimah. Okay, kadang-kadang kalau misalnya antum sekarang masih ada perbuatan yang konstan terus dilakukan untuk maksiat dan semacamnya, pernah bertaubat kemudian terjatuh lagi, sekarang masih melakukan, hentikan itu misalnya, hentikan dengan benar-benar berazam gak melakukan lagi. Kemudian setelahnya antum akan mendapatkan penggantinya, cepat atau lambat, biasanya cepat, langsung benar-benar langsung diganti dengan yang tidak disangka. Ternyata ini gantinya, masya Allah. Ya, ternyata ada gantinya dari semua itu. Makanya At-Tawwab, Al-Ghaffar atau Al-Ghafur itu sering-sering kita ingat nama-nama itu. Ya. Kemudian setelahnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena itu semua kalau misalnya kita memaknainya benar-benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ketenangan insyaallah taala, asma wa sifat. Ya, baik, kita sampai jam 10 saja untuk tafsir Al-Isar. Insyaallah kita lanjutkan nanti syarah Bulughul Maram setelah ini ya. Selesai ya. Oke. Sebagai kenikmatan, amanah. So, di sini kalau kita lihat korelasinya, itu semua berkorelasi. Ini semua urutan, tartib. Urutan, berurutan. Yaitu berkata kepada malaikat dulu, kemudian malaikat agak protes sedikit, kemudian terjadilah penciptaan dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya mulailah cerita berkenaan dengan iblis misalnya. Kemudian iblis diusir, kemudian iblis berusaha menggodanya dia, menggoda Adam, kemudian Adam diusir, kronologi. Nah, itu hikmahnya coba di sini. Apakah para malaikat mereka menyadari bahwasanya ternyata akan kembali ke dunia, benar-benar. Berarti Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan bahwasanya Adam dan pasukan dan keturunannya akan menjadi khalifah di muka bumi, itu terjadi. Tetapi di momen yang tidak diprediksi oleh siapapun. Ya enggak? Terjadi enggak itu? Terjadi dan sekarang terjadi. Nah, kemudian jadilah Adam sebagai khalifah al-ard. Pengganti bagi sebagian ulama, pengganti bagi yang sebelumnya tinggal di situ dari kaum jin. Wallahu a'lam. Itu. Jadi kronologi ini mainnya. Kronologi. Mas, iya Mas. Apakah sampai tadi ada ayat 30 tadi? Walaupun misalnya Adam tidak memakan, tidak mendekati dari pohon itu, dia bisa tetap apa? Enggak, kita enggak bisa bertanya seperti itu. Kalau misalnya Adam enggak makan, kita enggak bisa bertanya seperti itu. Kita enggak tahu. Dan ketika Allah melarang untuk mendekati pun, dia tidak menyebutkan hubungan bahwa nanti kalau mendekat akan bersinggungan. Enggak menyebutkan. Itulah iradah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kehendaki seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini ada faedah juga. Dia sebagian ulama juga memberi faedah atau mengambil faedah dari kalimat dari ayat ini, yaitu bahwasanya kita tidak layak atau asal dari menerima perintah atau larangan itu tidak dicari illahnya. Gini ya, nah, maksudnya ketika kita misalnya mendapatkan order atau perintah dari Allah atau larangan dari Allah, itu asalnya kita tidak mencari mengapa dan apa akibatnya dan semacamnya. Asalnya adalah apa? Sami'na wa ta'na. Itu asalnya gitu. Dan itu yang dicontohkan oleh Adam alaihissalam pada asalnya. Adam alaihissalam maka berkata, kenapa begini, kenapa begitu? Enggak berkata seperti itu. Kemudian malaikat juga pernah. Malaikat waktu di ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan saja, tidak memerintahkan. Kemudian malaikat bertanya, kenapa? Apakah engkau akan menciptakan begini-begini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Kalian tuh enggak usah ngurusin kenapa, bagaimana dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Nah, kemudian sekarang Apakah kemudian tidak disebutkan oleh Allah apa balasannya? Loh, justru itu menunjukkan tidak menyebutkan dan juga Adam tidak mempertanyakan, itu menunjukkan taatnya Adam kepada Rabb-nya. Tetapi setaat-taatnya Adam alaihissalam tetap ada keterjerumusan. Kemudian pertanyaan lagi, loh, berarti Nabi itu tidak maksum dong? Ini bukan masalah tidak maksumnya, ini masalah hikmah. Kemaksuman itu terjadi ketika ada taklif syar'i. Ketika di jannah surga itu tidak ada taklif syar'i, nggak ada pembebanan syariat. Ya perintah ini perintah. Tidak ada pembebanan syariat seperti di dunia. Ketika di dunia barulah kemaksuman itu ada, ketidakmaksuman itu dipermasalahkan. Makanya nabi-nabi, ketika Nabi Adam alaihissalam di jannah itu tidak dikatakan maksum atau tidak. Tapi ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi dan para nabi-nabi yang lainnya setelahnya, itu semua dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksuman itu adalah keterjagaan dari kesalahan tentang peraturan yang ada di muka bumi. Kalau di surga itu tidak perlu kita pertanyakan. Gimana? Taib, udah jam 9:30, antum istirahat sebentar sekitar 10 atau 7 menit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.